bisa berkata padaku dan tutupi semua perasaan. Ku tahu hatimu terluka saat tahu kita kan berpisah. Tenanglah sayang, aku pergi untuk kembali. Doakanlah aku di sana mewujudkan semua cita-cita. Jujur aku juga tak bisa menahan rindu yang ku rasakan. Tenanglah sayang, aku pergi untuk kembali. Sabarlah sayang, esok kita bersama lagi. Jangan kau ragukan cinta ini, walau kita tak bersama. Esok kan tiba saatnya untuk kita bersama. Kan selalu ku jaga cinta. Kita bersama lagi. Jangan kau ragu.